50 languages. 74 meminta sesuatu. Bisakah Anda memotong rambut saya? Tolong jangan terlalu pendek. Tolong lebih pendek lagi. Bisakah Anda mencetak foto? Foto-fotonya ada di dalam CD. Foto-fotonya ada di dalam kamera. Bisakah Anda memperbaiki jam? Kacanya rusak. Baterainya habis. Bisakah Anda menyetrika kemeja? Bisakah Anda membersihkan celana? Bisakah Anda memperbaiki sepatu? Bisakah Anda beri saya korek api? Apakah Anda punya korek api batangan atau korek api otomatis? Apakah Anda punya asbak? Apakah Anda mengisap cerutu? Apakah Anda mengisap rokok? Apakah Anda merokok dengan pipa?